بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنن خمسة أشياء. خمسة أشياء. أشياء apa؟ أيوه. أشياء. لا أشياء. Ya, khamsatu asya'a. Lihat siun ya, Samir. Wasunanuhu khamsatu asya'a. Tapi kalau antum wakaf di situ udah wasunanuhu khamsatu asya'. Hadis antum makanya bilang wasunanuhu khamsatu asya'in, jadinya ditahdzir antum. Benar. Coba kalau antum wakaf di situ. Ayo, fadhol. Wasunanuhu khamsatu asya'. At-tasmiyah wa ghuslul yadayn qabla idkhalihima al-ina'. والوضوء قبله للغسل سنن. قال الشارح رحمه الله تعالى للغسل سنن كما في الوضوء. للغسل سنن كما في الوضوء، منها التسمية وغسل كفيه قبل إدخالهما. وغسل قال ini غسل. يبدأ antara غسل dengan غسل. غسل كفيه. وغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء، وقد ذكرنا ذلك واضحا في الوضوء. والغسل مثله. قال في الروضة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. سنن الغسل. قال أبو شجاع رحمه الله وسننه خمسة أشياء، يعني سن خمسة أشياء. خمسة أشياء. Benar enggak sih kira-kira خمسة أشياء؟ Kalau antum lihat dari matan Abi Syuja'nya kira-kira sahih atau tidak? Hah? Coba antum pertama tasmiyah ya. Satu. Kemudian ghuslul yadaini qabla idkhalihimal ina'a. Ya kan? Ketiga, al-wudu'u qablahu. Keempat, imrarul yadi alal jasad. Kelima, al-mu'alat. Keenam, taqdimul yumna alal yusra. Artinya berapa? Harusnya sitatu asya'a. Begitu ya harusnya ya. Jadi, wallahu'alam. Apakah di sini beliau menggabungkan di antara dua hal? Atau bagaimana? Wallahu'alam. Tapi zahirnya di sini harusnya sitatu asya'. Ya. At-tasmiyah. Kita tahu tasmiyah ya. Baca bismillah. Ini digolongkan oleh beliau sebagai di antara sunnah. Ya, sunnah sebelum mandi. Wa ghuslul yadaini qabla idkhalihimal ina'a. Memasukkan al-yadain, kedua tangan sebelum mencuci kedua tangan sebelum memasukkan keduanya ke al-ina'ah. Al-ina'ah di sini maf'ul ya. Iya enggak? Maf'ul apa coba? Maf'ul bih tsani ya. Benar enggak? Atau enggak benar? Tapi dia al-ina'ah, idkhalihima al-ina'ah. Ala kulli hal. Yang penting antum paham ya, masuk ke wadah air. Itu dengan idkhal al-ina'. Kalau misal ada wadah. Nah sekarang kita kadang-kadang mandi enggak pakai wadah, ya kan? Pakai shower, ya. Nanti insya Allah. Wal wudu'u qoblah, dan wudu' sebelum mandi. Wudu' sebelum mandi. Tiga itu dulu. Qala syarih rahimahullah, lil ghusli sunanun kama fil wudu'. Mandi memiliki beberapa sunnah sebagaimana dalam wudu'. Ya. Taib, apakah ghusl dengan wudu itu sama atau tidak, Ikhwan? Beda ya. Wudu dan ghusl itu beda. Tetapi dalam madhab mandi memiliki sunnah yang sebagaimana wudu memiliki sunnah yang serupa. Faminha at-tasmiyah. Coba sebelum wudu disunahkan baca bismillah. Disunahkan. Maka di sini dalam madhab juga disunahkan. Ya, sunnah secara apa? Secara kias, dikiaskan, karena wudu ada hadisnya, walaupun nanti ada khilaf di antara ulama apakah dia sunnah atau wajib atau syarat sah. Ya, khilaf di antara ulama. Membaca bismillah sebelum wudu itu apakah itu sunnah atau wajib atau syarat sah wudu? Itu khilaf. Yang lebih sahih insyaallah sunnah, masuk ke dalam adab. At-tasmiyah itu dalam wudu. Kemudian dalam mandi dikiaskan dengannya. Dikiaskan dengan jami', dengan illat apa? Sama-sama berusaha menghilangkan hadas. Begitu ya, paham? Kalau misalnya kita wudu, kan umumnya wudu menghilangkan hadas kecil, ya enggak? Baik. Nah, dianjurkan sebelumnya membaca bismillah. Maka menghilangkan hadas besar ya juga seharusnya dianjurkan pula membaca bismillah. Maka di sini asalnya adalah dalil untuk wudu. Cabangnya dalil untuk mandi. Illatnya yang mengcoveri, menyambungkan keduanya adalah apa? Sama-sama menghilangkan hadas. Maka hukumnya sama-sama dianjurkan. Itu bagi yang menganjurkan baca bismillah sebelum wudu, kemudian baca bismillah sebelum mandi juga, gitu ya. Gitu ya. Artinya kalau misalnya antum sebelum mandi antum enggak baca bismillah, sah enggak mandi junubnya? Kalau antum mandi haid sebelum itu enggak baca bismillah, sah enggak mandi haidnya? Ah, gimana Afik? Hah? Sah enggak? Rahmat. Sah enggak? Kalau antum mandi haid, niatan mandi haid tapi enggak baca bismillah, sah enggak? Sah. Sah, masya Allah. Antumnya sah-sah aja antum. Antum enggak kayak pernah haid aja ya. Enggak, kalau laki-laki mah enggak, itu malah buat apa, malah mandi bidah itu jadinya ya. Taib, jadi bismillah istilahnya tasmiyah wa ghuslu kaffaihi qabla idkhalihimal ina. Dan ghusl, apa ghuslnya? Memasuh, mencuci kaffaihi, kedua telapak tangan, kaf. Ya, baik kaf yang zahir maupun kaf yang batin. Karena kaf itu ada zahir, ada yang batin, ya. Jadi kaf ini sampai sini. Jadi yang ini sunnah tapinya, bukan wajib. Sebelum memasukkan keduanya, kedua tangan itu ke ina. Ya, maka di sini seperti ada taqyid, yaitu ada ikatan bahwasanya sunnah ghuslul kaffain ini antum melakukan ketika memang antum memerlukan ina atau wadah untuk mandi junub. Adapun kalau antum enggak pakai wadah, artinya antum enggak nggayung, maka antum enggak maka sunnah ini sepertinya tidak ada gitu mah. Paham enggak maksudnya? Tujuan adanya sunnah ghuslul kaffain ini apa? Supaya air tidak terkontaminasi oleh kotoran yang mungkin ada di tangan. Kalau orang mungkin zaman dulu kan mungkin pakai gayung, ya takutnya ketika dia menciduk, ya itu kan tangannya mungkin masih ada najis atau apa. Maka dianjurkan dicuci dulu. Nah, pertanyaan kemudian ikhwan, kalau memang di waktu itu seperti itu kejadiannya, gimana cara cuci tangan sebenarnya? Gimana cara mencuci tangan? Padahal ya mau nggak mau kita harus jemplungin tangan kan di situ. Maka sebagian ulama Syafi'iyah, ana pernah dengar dari syarahnya siapa, ana lupa. Tapi di antara cara bisa dia bisa minta orang bantuin gitu, bisa untuk melakukan sob, yaitu apa namanya, menuangkan ya. Atau kalau nggak ada orang, dia pakai mulut. Dihirup kemudian dia giniin. Itu. Ya, nah ini bisa ghusl enggak namanya? Bisa. Karena ketika air terhirup kan dia bukan titik-titik air, melainkan air yang mengalir. Kemudian dia giniin. Kan ngalir kan banyak kan, maka gini. Iya. Enggak masalah. Iya. Karena bedanya ghusl dengan masah itu adalah ghusl membasuh dengan banyaknya air mengalir, tetesan yang mengalir banyak. Tapi kalau masah itu kan basahan doang, lembapan. Maka terus diginiin, nah ini bisa kata sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, begitu caranya. Qabla idkhalihimal ina, sebelum dia memasukkan tangannya ke ina. Tapi kalau kita pakai shower, ya ini wallahu alam ya tidak perlu melakukan ini, enggak masalah ya. Lagi pula ini juga sunnah. Kemudian wal wudu qablaha, nanti insyaallah tentang wudu. Wa qad dzakarna dzalika wadhihan fil wudu'i. Nah, ini sudah pernah kita bahas dalam masalah wudu. Wal ghuslu mithluh, dan mandi ya semisal itu juga, baik sebelum wudu atau sebelum mandi. طيب لنجد. قال في الروضة: واعلم أن معظم السنن يعني في الوضوء يجيء مثلها في الغسل. مثلها. يجيء مثلها في الغسل. وفي وجه أن التسمية لا تستحب في الغسل. وأما الوضوء فهل هو سنة أو واجب؟ فيه خلاف مبني على أن خروج المني ناقض أم لا. إن قلنا ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل، وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب، ولابد من إفراده بالنية. قال الرافعي: إذ لا صائر إلى أنه يأتي بوضوء مفرد بوضوء آخر لرعاية كمال الغسل. وإن قلنا إن المني لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء وضوء، وهو ما رجحه الرافعي. وهو ما رجحه الرافعي والنووي. فالوضوء من سنن الغسل ولا يحتاج إلى إفراده بنية، وتحصل سنته سواء قدمه على الغسل أو أخره، أو قدم بعضه أو أخر البعض، وأخر البعض. وأيها أفضل. طيب sampai situ dulu. Di sini ikhwan ada masalah yang agak detail. Qala fi ar-Raudhah, yaitu Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Ar-Raudhah, yaitu Raudhatul Thalibin. Ya, ringkasan dari kitab Al-Aziz karya Rafi'i, tapi ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa'alam anna mu'zama sunani ya'ni fil wudu'i yaji'u mithluha fil ghusl. Ketahuilah bahwasanya mayoritas sunnah dalam wudu datang semisal sunan-sunan tersebut dalam ghusl. Paham? Mithluha, mithlus sunan. Ha, di sini kembali ke as-sunan. Mayoritas sunnah dalam wudu ada juga dalam ghusl. Faham? Kak, coba kita hitung. Tasmiyah, ya kan? Dalam wudu ada. Ghusl yadin qabla idkhalihim ina, ya ada juga. Al-wudu qablahu enggak? Karena al-wudu qablahu kan sunnah wudu adalah wudu dulu sebelumnya. Gimana? Ya, kemudian wa imrarul yad 'alal jasad. Nah, kalau ini enggak, karena ini khusus untuk mandi, karena jasad maksudnya semua jasad. Kalau imrarul yad untuk apa namanya? A'dha'ul wudu, itu ya sahih. Tapi itu bukan imrar artinya. Imrarul yad bukan imrar yad, tapi imrarul ma' atau ad-dalq, yaitu apa namanya? Apa bahasa Indonesia? Memijat atau mengusap, tapi dengan tangan gitu loh. Itu sunnah. Makanya kalau misalnya orang wudu dengan gini-gini doang tanpa ini sah dalam mazhab. Sah, asal dia terarsir semuanya air ke bagian yang wajib kena air. Wal mualat, berkesinambungan, itu sunnah, yaitu langsung mualat. Ya. Taqdimul yumna 'ala al-yusra, itu juga dalam wudu ada. Jadi mu'dham, mayoritas sunnah dalam wudu itu juga datang semisalnya dalam mandi. Wa fi wajhin ya maksudnya apa? Hah? Ayo, siapa yang bisa menjawab, ikhwan? Dika? Pak RT bisa jawab, Pak RT? Wa fi wajhin, di wajah. Dalam tinjauan, ahsan. Ada lagi yang mau menjawab lain? Yang menjawab wajah ada? Biar disalahin, ayo. Wa fi wajhin. Wajah di sini, ikhwan, bisa kadang maknanya itu tinjauan, Kadang maknanya sisi wajah, kadang maknanya pendapat. Makanya ada ashabul wujuh, istilah ashabul wujuh yaitu orang-orang yang memiliki pandangan dalam fikih, dalam madhab, dan pandangan mereka itu mu'tabar gitu dalam madhab. Jadi wa fi wajhin, dalam suatu pendapat gitu. Ada pendapat anna tasmiyata la tustahabbu fil ghusl, bahwasanya membaca bismillah itu tidak dianjurkan dalam ghusl. Ada wa fi wajhin dalam salah satu pendapat dalam madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i sendiri ada khilaf dalam masalah apakah membaca bismillah itu dianjurkan, ini istilahnya dengan mustahab ya. Mustahab dianjurkan atau tidak sebelum mandi. Ini ada dua pendapat minimal. Ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan ghair mustahab. Yang mengatakan mustahab dengan qiyas. Yang mengatakan tidak mustahab karena memang tidak ada nas khusus untuk mandi junub dengan bismillah. Sementara hadis Aisyah dan hadis Maimunah itu menghikayatkan tentang bagaimana Rasulullah SAW mandi junub dan tidak disebutkan di dalamnya tasmiyah. Ya enggak? Maka kalau misalnya disebutkan dalam tasmiyah udah enggak ada iskal, enggak ada muskilah, berarti dianjurkan. Tapi enggak disebutkan dalam hadis-hadis Aisyah dan hadis Maimunah tentang mandi junub ini. Ya, Allah a'lam, ini ijtihad ulama. Ya, ijtihad ulama apakah tasmiyah ini mustahab atau tidak? Ada yang mengatakan mustahab dan dalam madhab mustahab termasuk sunnah dengan qiyas. Termasuk sunnah dengan qiyas. Adapun sebagian ulama lainnya mengatakan tidak. Jadi fahami maksudnya, kenapa kok ada ulama yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Padahal satu madhab loh. Ya. Baik. Jadi wa fi wajhin tadi apa artinya? Wa fi qaulin lah, anggap wa fi qaulin, ada suatu pendapat. Ya, tapi kan ketika dikatakan isim wa fi wajhin, maka ini seperti seolah-olah penulis Kifayatul Akhir ini hanya mengabarkan dan pendapat tersebut bukanlah pendapat resmi official madhab kita. Ya, kadang-kadang hanya mengabarkan bahwa saya di madhab ini ada, dan ini mengambil dari kitab Raudhah juga. Ya. Taib. Wa ammal wudu'u fa hal huwa sunnatun aw wajib? Ini masalah beda lagi. Ya, antum skip atau antum berikan sekat itu antara itu. Tadi udah tasmiyah ya, tasmiyah selesai. Sekarang wudu, apakah dia sunnah atau wajib? Maksudnya apa di sini? Wudu sebelum mandi maksudnya. Wa ammal wudu'u qoblal ghusli, gitu maksudnya ya. Adapun wudu sebelum mandi, apakah dia termasuk sunnah atau wajib bagi orang yang junub? Ya, kita bicara junub aja karena kita mengalaminya itu doang. Ya, alhamdulillah enggak haid, enggak nifas ya. Jadi ammal wudu'u qabla ghuslil janabah. Wudu sebelum mandi junub apakah itu tergolong sunnah atau wajib? Nah. Fihi khilaf. Khilaf di antara ulama. Nah, khilaf ini kemudian beliau menuturkan bahwa saya khilaf ini terbangun di atas soalan. Terbangun di atas soalan, pertanyaan. Ya, antum pahami baik, fokus terbangun di atas pertanyaan apa? Khurujul maniyyi naqidun amla, gitu loh. Keluarnya mani itu pembatal wudu atau enggak, gitu loh. Ah, Anda kalau enggak salah pekan lalu Anda ini ya tentang masalah ini. Atau di kajian lain kali ya. Ya. Apa di kajian lain jangan-jangan. Oh, di kajian lain bukan di sini. Semua yang keluar dari sabilain ma kharaja minas sabilain, kau antum mungkin lihat di awal-awal di antara pembatal wudu itu adalah semua yang keluar dari dua jalur kecuali mani. Itu dalam madhab. Umumnya begitu. Semua yang keluar dari jalur depan belakang kemaluan depan belakang kecuali mani. Bahkan sampai didetailkan, bahkan kalaupun keluar haso, apa? Misalnya kerikil, pasir keluar, cacing, batu, peniti, jarum, salib bahkan mungkin, ya, itu kok keluar dari salah satu dua jalur ini, maka dia batal wudunya. Termasuk darah, baik darah haid, darah nifas, darah dan seterusnya. Darah istihadhah, darah kotor, darah, pokoknya keluar dari situ. Dari dua jalur itu. Atau kebendaan, materi, zat itu keluar dari situ, maka dalam mazhab membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu kecuali satu. Mani tidak membatalkan wudu. Keluarnya mani tidak membatalkan wudu. Itu dipisah, mani sendiri beda sendiri. Begitu ikhwan. Dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi di situ masih khilaf memang, perkara itu masih khilaf. Apakah ya di sini masih khilaf, apakah keluarnya mani membatalkan wudu atau enggak, itu khilaf memang. Makanya di sini disebutkan apakah dia membatalkan wudu atau enggak. Gitu ya. Ini nanti akan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan kita sampai berusaha mengetahui apakah kalau sudah mandi junub itu perlu wudu lagi gitu loh. Jadi itu cabangnya nanti ke situ, nanti ngalirnya ke situ. Nah, di sini tadi pertanyaan apa? Keluarnya mani itu membatalkan wudu atau enggak? Gitu kan? Di sini ada dua pendapat. Anda gambarkan dulu, ada dua pendapat. Pertama, pendapat pertama mengatakan membatalkan wudu. Pendapat kedua mengatakan tidak membatalkan wudu, dan itu yang dirajihkan oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Kalau dua mujtahid Syafi'iyah ini sudah mengatakan bersepakat ini dua-duanya, maka khalas itu menjadi mazhab yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Kalau Rafi'i dan ya, yang mau jadi Nawawi siapa sini? Kalau Rafi'i dan Nawawi ya, itu sudah dua-duanya satu qaul, maka khalas dia menjadi mazhab yang mu'tamad disebutnya. Ya. Memang nanti kemudian berapa ratus tahun kemudian ada namanya Al-Haytami dan juga ada namanya Ar-Ramli. Tapi itu berikutnya ya. Untuk beberapa masalah-masalah yang furu' sekali. Tapi kalau udah Rafi'i dan Nawawi mengatakan sesuatu dalam mazhab, maka khalas. Itu yang mu'tamad. Nah, di sini dikatakan yang pertama, pendapat pertama yang qudul wudu. Bahwasanya mani tersebut keluar membatalkan wudu. Jadi keluarnya mani membatalkan wudu. Kita jelas kalau mani itu membuat kita wajib mandi junub, ya betul ya, taib, itu sahih. Tapi masalahnya sekarang yang kita bahas adalah rinciannya, itu apakah dia juga sekaligus membatalkan wudu atau enggak gitu loh. Kalau misalnya mani ini memang membatalkan wudu, falaisa min sunanil ghusl, maka berarti wudu bukan termasuk sunnah mandi. Melainkan apa? Kewajiban harus ada. Ya walaupun enggak mesti di awal mandi, ya di akhir enggak apa-apa, yang penting artinya dia setelah mandi belum wudu mau sholat, dia harus wudu lagi. Karena apa? Karena batal wudunya dengan sebab tadi keluar mani, sedangkan mandi junub ini belum menutup kebatalan tersebut. Ngerti enggak, ikhwan? Alwi ngerti enggak? Belum. Udah junub. Udah balik belum antum? Masya Allah. Gimana cara membuat antum mengerti? How to make you understand? Gitu. Gini nih, ya, ana ulangi. Gak ngerti dari mana antum? Mulai mana? Itu juga gak ngerti dari mana. Halo, stop. Jadi gini. Kan keluar mani ya, kita ada hadas besar, ada hadas kecil. Keluar mani itu hadas besar bukan? Hadas besar ya. Penanggulangannya dengan cara mandi kan ya? Baik. Sekarang ada istilah namanya hadas kecil. Antum BAB, BAK dan seterusnya itu hadas apa? Hadas kecil. Kentut dan seterusnya itu hadas kecil. Ya. Hadas kecil penanggulangannya wudu. Ya kan? Baik. Sekarang apakah keluarnya mani ini penanggulangannya cukup dengan mandi junub saja tanpa harus wudu atau harus dengan wudu? Paham gak ya konsepnya? Kamu mulai paham? Nah begitu. Ya. Itu kembali lagi jawabannya nanti kembali ke sini. Sebabnya pangkal permasalahan di sini. Ya, Pak, ana ulangi, apakah ketika antum junub keluar mani Terus antum mandi dan antum mau sholat, apakah itu memang mandi tersebut harus di dalamnya ada wudu atau enggak ada wudu? Artinya sholat itu sah atau enggak tanpa wudu gitu loh. Atau sholat itu sudah cukup sah walaupun cuma mandi junub. Artinya mandi junub ini telah membatalkan semua hadas gitu loh. Paham enggak lagi? Yang biasa di antum gimana? Kalau antum melakukan gimana? Mandi junub pakai wudu enggak biasanya? Wudu sebelum, setelah atau? Sebelum. Dengan maksud apa? Dengan, itu niatan wudunya antum niatan apa? Apakah wudu untuk mandi junub atau wudu untuk sholat? Mandi junub, baik. Pernah enggak antum mandi junub nyemplung langsung di bak gitu? Atau di sungai, terus enggak balik-balik? Pernah enggak sekali antum mandi junub tanpa wudu sama sekali? Belum pernah. Berarti beliau soleh banget ya, Masya Allah. Taib. Misalnya nih, Alwi antum mandi junub ya tanpa wudu. Mandi junub tanpa wudu dengan cara semaunya aja, tapi semuanya terarsir badannya. Di bak mandi ya, dah itu semua udah kena. Selesai itu, kemudian antum handukan, antum sholat. Pertanyaan ke antum nih. Itu sah atau tidak sholatnya menurut yang antum punya dari ilmu sekarang atau persangkaan? Enggak sah. Enggak sah. Karena apa? Enggak ada wudu. Berarti menurut antum keluarnya mani itu membatalkan wudu. Udah nyambung belum di sini? Agak nyambung. Coba ada stop kontak enggak? Ini apa? Supaya ini. Ya begitu. Jadi kalau misalnya nih seperti misal kasus Alwi seperti mengikuti pendapat yang ini. Mani, keluarnya mani membatalkan wudu. Maka dia tidak sekedar sunnah dalam dia bukanlah sunnah ghusl. Bahkan sebenarnya bukan juga ya gimana ya? Dia bukan termasuk ghusl gitu. Dia ada ibadah tersendiri. Wa ala hadza fayandariju fil ghusli ala al madhhab. Apa fayandariju ini enaknya apa dibahasakan ini? Coba anda lihat di terjemahan mungkin dia lebih membantu insyaallah. Mana ya? Jika kita berdasarkan pandangan ini, wudu termasuk bagian dari mandi sesuai dengan pandangan madhab. Apa benar itu terjemahannya? Fayan dari jufil ghusli, soalnya terjemahannya fayan dari jufil ghusli, maka dia seolah-olah mungkin ini maknanya termasuk satu kesatuan yang harus satu paket dalam ghusli itu antum harus melakukan itu. Alal madhab, sesuai dengan madhab di sini maksudnya ala hadzal qaul gitu. Ya, ala hadzal qaul. Bukan alal madhab Syafi'i, bukan. Maksudnya al madhab di sini ala hadzal qaul, ala hadzal qaul, ala hadzal wajh. Nah, tapi di sini iskal kalau kita katakan fayan dari jufil ghusl maka dia termasuk bagian dari ghusl, tapi ada kalimat berikutnya wala budda min ifradihi bin niyyah. Dia harus menyendirikannya dengan niatan. Berarti harus ada dua niat ikhwan di sini. Pertama niat menghilangkan hadas kecil dengan cara wudu, kedua niat mandi hadas besar dengan cara mandi gitu. Tapi itu mazhab yang sebenarnya bukan yang kita pegang. Qala Rafi'iyyu idz la sa'ira ila annahu ya'ti bi wudu'in mufradin wa bi wudu'in akhara li ri'ayati kamalil ghusl. Imam Rafi'i berkata karena tidak ada yang berpendapat bahwa seseorang melaksanakan wudu' tersendiri lalu melakukan wudu' lagi untuk menjaga kesempurnaan mandi. Ya, Allahu a'lam ini la sa'ira di sini artinya la qa'ila, yaitu tidak ada yang mengatakan bahwasanya dia harus wudu menyendiri. Allah a'lam, mana tidak begitu bisa menjelaskan kalimat Ar-Rafi'i di sini. Mungkin Syekh Rafi isyrah qaulak ya Rafi. Rafi yang satu lagi mana? Rafi yang satunya isyrah qaula akhika. Enggak tahu. Tapi itu skip aja itu ya. Yang penting antum pahamlah intinya ya. Wa in qulna, jika kita katakan Innal maniyya la yanqudul wudu wa huwa ma rajjahahu Rafi'i wan Nawawi. Sesungguhnya mani itu tidak membatalkan wudu, dan itu yang dirajihkan oleh Rafi'i dan Nawawi. Antum bertahu di sini ikhwan, Kifayatul Akhyar ini adalah ringkasan dari kitabnya Rafi'i dan Nawawi itu. Kitab Raudhatut Thalibin terutama. Jadi banyak sekali mengambil dari kitab tersebut. Artinya beliau ini sangat betul-betul mengikuti apa pendapat Rafi'i dan Nawawi. Makanya sering di ini kitab kompilasi Rafi'i Nawawi sebenarnya ini. Ya ringkasan. Dan ini yang insyaallah yang mu'tamad dalam madhab. Ya. Mu'tamad dalam madhab bahwasanya mani itu tidak membatalkan wudu. Fal wudu'u min sunanil ghusl. Maka wudu termasuk dari sunnah-sunnah mandi. Termasuk dari sunnah-sunnah mandi. Wala yahtaju ila ifradihi binniyah. Dan tidak membutuhkan mengkhususkan niat tersendiri untuk wudu ini. Ya? Begitu ya. Ini kalau kita berpendapat apa? Keluarnya mani tidak membatalkan wudu. Sehingga wudu ini hanyalah sekadar sunnah dilakukan oleh Nabi SAW. Wa tahsulu sunnatuhu sawa'un qaddamahu 'alal ghusli aw akhara. Sunnah wudu ini tertunaikan walaupun baik itu didahulukan sebelum mandi atau diakhirkan. Ya, didahulukan sebelum mandi atau diakhirkan. Karena dia bukan termasuk dalam sunnah, astagfirullah. Itu bukan termasuk dalam hal yang wajib menyendiri gitu ya. Dia mau sebelum mandinya atau setelahnya, tafadhol. Itu dalam pemahaman madhab. Au qaddama ba'dahu wa akhara ba'd. Atau qaddama, ya, mendahulukan sebagian dari rukun wudu atau mengakhirkan sebagian dari rukun wudu. Kenapa ada pernyataan seperti ini? Karena hadith Aisyah itu mutlak. Dan hadith Maimunah, antum lihat hadith Maimunah di bawahnya ada ya. Antum lihat sekarang hadith Aisyah ya. Taib, coba antum baca dulu. Baca dulu fadhlan ar-rajih. Ar-rajih anna taqdim al-wudu'i bi kamalihi afdal liqawlihi Aisyah. Liqawli Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة رواه الشيخان والقول الآخر يستحب غسل قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل لحديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه جميعا رواه البخاري صريحا وقال القاضي حسين القاضي حسين يتخير بصحة الروايتين. طيب di sini ikhwan الوضوء من سنن الغسل ya jadi termasuk sunnah. Nah di sini dalam madhab sunnahnya wudu ini antum bisa lakukan baik di awal atau di akhir. Pilihan. Au qaddama ba'dahu wa akhara ba'd. Antum juga bisa memilih mendahulukan sebagian dari rukun wudu itu dan mengakhirkan sebagian. Kenapa? Karena di sini ya, ada dua hadis berkaitan dengan wudu dan mandi junub. Hadis Aisyah pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabati tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah SAW kalau beliau mandi dari junub maka beliau berwudu ya wudu ahulis shalah ini maf'ul mutlak yaitu wudunya plek wudu di shalah maf'ul mutlak berarti di sini ada ta'kid persis dengan wudunya seperti wudunya menuju salat ya maka di sini kata para ulama hadis Aisyah ini hadis yang mutlak yaitu betul-betul ya global yaitu apa yang ada di wudu sebelum sholat ya seperti itu wudunya tata caranya sama persis wal qaulul akhir sebenarnya hadis Maimunah baca hadisnya aja anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuakhiru ghusla qadamaihi Rasulullah dalam hadis Maimunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengakhirkan mencuci atau membasuh kedua kakinya. Mengakhirkan. Mengakhirkan di sini apakah mengakhirkan dalam posisi wudu atau dalam posisi mandi? Mandi. Setelah mandi baru paling akhirnya dia untuk kakinya dicuci. Paham enggak, ikhwan? Maka di sini ada dua hadis. Nah, dengan keberadaan dua hadis ini yang beda perawinya, walaupun dua-duanya sahih. Ya, di sini sebenarnya yang hadis Maimunah juga riwayatkan Bukhari Muslim juga. Dengan keberadaan dua hadis ini, ikhwan, di sini para ulama kan melihat dua hadis ini ada perbedaan. Pertama, hadis Aisyah itu sifatnya mutlak persis dengan bagaimana wudu sebelum salat, sehingga indikasinya sebelum Rasulullah SAW mandi junub, beliau wudu plek-plek sampai kakinya. Gitu kan? 100%. Ini dalalah dari hadis Aisyah. Tapi dari hadis Maimunah ini apa? Mengakhirkan kakinya. Jadi sampai mana dulu? Sampai rambut ya? Rambut, maka kemudian membasuhnya sampai ke sekujur tubuh, baru akhirnya di kaki. Begitu. Nah, di sini para ulama berbeda pemahaman. Maka kita katakan di sini hadis Aisyah kita istilahkan dengan istilah hadis ini mutlak. Sementara hadis Maimunah kita katakan di sini hadisnya muqayyad namanya. Namanya dalam usul fikih ya. Nah, kemudian bagaimana ulama kemudian berbeda pendapat? Kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu jelas, dalam mazhab Abu Hanifah tegas bahwasanya yang afdol adalah mengakhirkan kedua kaki. Ya. Mengakhirkan kedua kaki, yaitu memenangkan hadis Maimunah di atas hadis, bukan memenangkan afdol, bukan menang, tapi yaitu mazhab Abu Hanifah menjamak sebenarnya antara hadis Aisyah dengan hadis Maimunah. Dan hadis Maimunah ini kan mengisahkan tentang akhirannya, maka digabung. Berarti hadis Aisyah ini cuma sampai sini gitu loh. Sementara hadis Maimunahnya sampai sini diakhirkan gitu loh. Ini mazhab Abu Hanifah. Paham enggak? Paham? Gilang, beneran? Rafi, sahibnya Rafi. Orang Tasik, paham? Masyaallah. Siapa nama antum, lupa ya? Rifki, masyaallah, Rifki ya, Rifki. Ah, itu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, penjamaan dan pengkompromian mereka enggak begitu. Pengkompromian mereka enggak cara seperti itu. Makanya dikatakan di sini mana yang lebih afdal? Ar-rajih anna taqdim al-wudu'i bikamalihi afdal. Mendahulukan wudu secara komplit itu lebih afdal. Ya. Gitu. Dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Wal qaulul akhar, pendapat lainnya. Nah, ini kemudian di akhirin pendapat lainnya, ya, yustahabbu an yuakhira ghusla qadamihi la ba'da al-faraghi min al-ghusl. Ini pendapatnya mazhab Abu Hanifah. Dianjurkan mengakhirkan mencuci kaki ya sampai selesai dari wudu, selesai dari mandi. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Ya. Ini bukan masalah batal atau tidaknya, bukan masalah, tapi masalah mana yang lebih afdol. Dalam mazhab Syafi'i lebih mengafdolkan apa? Komplit, mendahulukan semua wudunya, baru kemudian dia mandi junub. Ya. Antum biasa gimana? Oke. Komplit sampai kaki juga, baru kemudian mandi junub? Sampai rambut. Ngeliat di Yufid ya? Berarti Yufid ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Di sini menunjukkan ikhwan, dengan tahu, antum tahu sekarang dalilnya kan? Dua-duanya berdalil. Abu Hanifah berdalil, mazhab Syafi'i berdalil, dan dalilnya sama semua. Plek-plek sama dalilnya. Ini disebutkan dalilnya dua-duanya. Tapi pemahaman terhadap dalil itulah yang membuat adanya perbedaan, gitu loh. Ya. Maka jangan di sini kemudian dibilang, "Oh, kalau misalnya sebelum ditunaikan tuntas wudu sebelum mandi junub enggak sunnah karena ada hadis Maimunah." Enggak juga dibilang gitu. Yang mazhab Syafi'i pun mereka juga mengikuti sunnah juga. Tapi pemahaman mereka terhadap dalil ini seperti ini modelnya. Ya. Dan dalam mazhab, makanya Al-Qadhi Husain, ulama Syafi'i lainnya mengatakan, "Yatakhayyar mazhab beliau Ini mungkin lebih enak ya, yatakhayyar lebih ringan, enggak mentarjih, enggak mengafdulkan salah satunya. Pilih sok silakan. Mau yang mengawali langsung semua full dengan wudu silakan. Yang mau mengakhirkan kaki pun silakan. Itu dalam salah satu pendapat dari ulama Syafi'iyah, tetapi resminya dari Syafi'iyah itu adalah mendahulukan wudu, dan itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i juga. Makanya dalam kitab Al-Binayah, syarahnya Al-Hidayah, karya Badruddin Al-Aini, mensyarah salah satu kitab Al-Hidayah, kitab Mazhab Hanafi, Imam Badruddin Al-Aini ini seorang imam ahli hadis dan fiqih di zamannya Ibnu Hajar juga. Beliau istighrob gitu, apa istighrob tadi itu ya, terheran-heran dengan pandangannya Imam Syafi'i. Ya, ajib pandangannya Imam Syafi'i. Kenapa? Jadi kan ini Badruddin ini kan ulama madzhab apa? Hanafi. Hanafi memenangkan yang mana tadi? Yang kedua. Diakhirkan kan? Maka ajib bagaimana Asy-Syafi'i lebih mendahulukan hadisnya Aisyah padahal ada hadisnya Maimunah gitu kan. Ya itu di apa ya? Ajib, takjub kok bisa ya Imam Syafi'i seperti itu gitu loh. Ya begitu. Ya antar madzhab lah mereka berselisih pendapat. Ya enggak apa-apa ya. Semuanya insyaallah ala khair ya. Tidak ada pertentangan yang signifikan insyaallah. Baik yang mendahulukan atau yang mengakhirkan atau yang bagaimana memilih, itu semua insyaallah tetap sah manajemennya. Kenapa? Karena ini termasuk sunnah dalam mandi junub. Jadi tidak berpengaruh terhadap keabsahan mandi junubnya. Iya, gimana Rahmat? Paham? Iya. Alwi, paham? Bikin. Baik, Reksi gimana Reksi? Mungkin ada ta'lik sedikit Ustaz Abu Zaid. Ana Ustaz Ma'mur Fadhil. Gimana? antum siapa namanya lupa ya? Alfi, paham? Enggak apa-apa kok belum paham ngomong. Paham? Dika? Paham Nur? Putra? Yakin? Eh, Fadhil, Fadhil sini antum. Baik. Mungkin kita mungkin cukup sampai sini insyaallah ya. Karena udah agak siangan ini. Ya insyaallah kita ketemu lagi pada waktu mendatang. Jazakumullahu khairul jazaa'. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika.